Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral nisa rahimani wa rahimakunallah. Di pembahasan pagi hari ini masih kita sebutkan risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yang berjudul Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Tentulah masing-masing dari kita sebagai seorang muslim berharap agar hati kita adalah hati yang sehat, yang bersih dari noda-noda penyakit-penyakit yang mengotorinya. Dan penyakit-penyakit yang mengotori hati sehingga nantinya mempengaruhi hasrat keinginan orang yang memilikinya dan mempengaruhi semua tingkah laku tindak tanduknya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, penyakit-penyakit hati kemarin telah kita sebutkan bersumber dari dua hal. Yang pertama disebabkan karena adanya syubhat, kerancuan di dalam berpikir. Dia rancu ketika memahami sesuatu sehingga dengan kerancuannya akhirnya menyebabkan dia salah di dalam menilai yang benar dengan yang batilnya. Dia salah dan menilai antara orang yang melakukan perkara kebenaran ahlul haq dengan orang yang melakukan perkara kebatilan ahlul batil. Ini marad asyubhat. Marad asyubhat menyebabkan akhirnya seorang terjatuh ke dalam kesesatan yang lebih parah. Dengan jatuhnya dirinya dalam perkara kesesatan, dia tidak bisa menilai kesesatan itu sebagai kesesatan disebabkan karena dampak buruk dari penyakit syubhat tersebut. Ini yang kita saksikan dilakukan dan dimiliki oleh ahli zaig, orang-orang yang menyimpang dari sekian banyak kelompok-kelompok mereka. Kita melihat kebanyakan di antara mereka Allah sesatkan dalam keadaan mereka jahil, mereka tersesat. Mengaku mereka sebagai ahli al-haq wal-iyadzubillah. Dan menganggap bahwasanya orang yang memberikan nasihat kepada mereka, bimbingan kepada mereka adalah seorang yang salah, seorang yang keliru. Ini berbahaya. Dan obat dari marad asyubhat adalah dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang diambil dari Al-Quran, diambil dari As-Sunnah. Kemudian yang kedua, muara dari penyebab terjadinya penyakit pada hati-hati seorang sehingga hatinya menjadi hati yang sakit, di samping sebab atau musabab yang pertama karena syubhat, faktor syubhat. Yang kedua karena faktor syahwat, syahwat, hawa nafsunya. Ia menuruti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Naam. Sehingga menyebabkan pelakunya cenderung melakukan kemaksiatan, cenderung melakukan perkara-perkara yang berisikan dosa dan kemaksiatan. Nah, dan lawan dari dan obat untuk menerapi penyakit ini adalah dengan as-sabr, dengan kesabaran. Kita bacakan kelanjutan penjelasan dari al-muallifu rahimahullah. Setelah sebelumnya beliau memberikan pengertian tentang maradul qalb, penyakit hati, artinya beliau artikan dengan makna alamun yahsulu fil qalbi, rasa sakit yang dirasa oleh hati seseorang, dan rasa sakit yang menyebabkan hati itu sakit, hati itu sesak, memiliki beberapa jenis dan macam yang banyak. Belum memisalkan seperti ghaiz, rasa dengki, marah kepada seseorang. Naam, ini akan melahirkan adanya penyakit hati. Dia sakit hatinya ketika bertemu dengan orang tersebut. Dia sakit hatinya ketika berbicara dengannya. Dia sakit hatinya ketika melihat ke arahnya. Ini marad yang berhubungan dengan ghaiz, rasa marah yang berlebihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhiba ghaidha qulubihim. Allah tabaraka wa ta'ala menyembuhkan penyakit yang ada di dada-dada orang-orang beriman dan menghilangkan dari mereka kebencian di dalam hati-hatinya. Lihat, Allah sebutkan bentuk disembuhkannya penyakit-penyakit yang ada pada dada-dada seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan mereka kebencian di dalam hati-hati mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang saling cinta-mencinta antara sebagian yang satunya dengan sebagian yang lainnya. Tumbuh berkembang sifat saling mencintai, menyayangi, mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dan beliau menyebutkan di sini, fasyifa'uhum bizawali ma hasala fi qulubihim minal alam. Sembuhnya hati-hati orang-orang yang beriman adalah dengan dihilangkannya apa yang diperoleh pada hati-hati mereka berupa rasa sakit. Naam. Sehingga orang-orang Arab mengatakan, fulanun syafa ghaidhuhu, si fulan telah terobati marahnya. Ghaidhuhu, fulan syafa ghaidhuhu, dengan lafaz syafa. Naam. Menunjukkan rasa marah ini termasuk dari jenis penyakit hati. Dan ketika rasa marah pada diri seorang Allah hilangkan, Allah ganti dengan sifat sebaliknya, rasa cinta, saling mencintai sebagian dengan sebagian yang lain, adalah termasuk dari bentuk terobatinya penyakit hati tersebut. Atau seperti perkataan orang-orang Arab, wa fil qudi istishfa'u awliya'il maqtul. Di dalam penerapan hukuman qisas akan menjadi obat dari penyakit para wali-wali orang-orang yang dibunuh oleh pelakunya. Para wali-wali dari orang-orang yang terbunuh pastilah akan memunculkan rasa sedih, di samping rasa sedih karena kehilangan orang yang dicintainya, muncul rasa emosi, rasa dendam yang berlebihan pada diri orang yang membunuhnya. Sehingga ketika diterapkan hukuman qisas, orang yang membunuh itu akhirnya dibunuh, maka akan terobati penyakit yang ada di dalam dada-dada mereka. Dan ini hukum Islam. Allah terapkan aturan demikian. Seorang yang membunuh, maka hukuman qisasnya adalah dengan dibunuh. Naam. Ini contoh-contoh ungkapan yang diucapkan oleh orang-orang Arab sebagai dalil bahwasanya emosi benci yang melahirkan adanya dendam, ketidaksukaan, munculkan adanya hasad, kedengkian, ini termasuk dari jenis maradul qalb, penyakit hati yang pelakunya akan merasa tersiksa disebabkan karena penyakit tersebut. Nah, ini berbahaya. Dibutuhkan adanya obat, terapi dari mengobatinya. Demikian pula termasuk dari jenis contoh penyakit hati yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah asyakku wal jahlu, keragu-raguan dan kejahilan, ragu di dalam menghukumi ini benar apa tidak, atau yang di atasnya dia jahil, tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, jahil tidak bisa memilah membedakan mana lawan mana kawan. Sikapnya dia terapkan dalam keadaan terbalik, keragu-raguan dan kejahilan. Ini termasuk dari penyakit hati yang butuh kita sebagai seorang muslim untuk menerapi dan mengobatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, dan hadis ini memiliki kelemahan pada sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Hal sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'alu?" Tidakkah mereka bertanya ketika mereka jahil? Karena sesungguhnya obat dari kejahilan adalah bertanya. Naam. Tapi maknanya benar. Kejahilan ini termasuk dari penyakit. Termasuk dari penyakit yang butuh bagi seorang untuk menerapinya. Yang di bawahnya dari sisi tingkatan parah dan tidaknya penyakit hati adalah asyak, keragu-raguan. Biasa seseorang ragu disebabkan karena adanya syubhat. Naam. Sebagai misal, awalnya dia faham dan mengerti kalau semisal yang demikian itu hak, yang demikian itu batil, yang demikian sunnah, yang demikian bid'ah. Dia ahli sunnah, dia ahli bid'ah. Nah, dia faham awalnya. Namun disebabkan karena salah di dalam mengaji, menimba ilmu dari seorang yang mengajarkan kebid'ahan, salah di dalam berkawan, akhirnya menyebabkan muncul keragu-raguan. Ragu untuk mengatakan ini bid'ah sebagai bid'ah, ragu untuk memposisikan ini lawan sebagai lawan, ragu untuk mengatakan ahlil batil sebagai ahlil batil. Ini keragu-raguan juga termasuk dari jenis marad al-qalb, penyakit hati. Nah, ya disebabkan karena faktor asyubhat. Dan biasanya sebagaimana makna ini disebutkan oleh sebagian di antara para salaf, penyakit hati yang disebabkan karena syahwat bisa lebih mudah diterapi, bisa lebih mudah untuk diobati dan disembuhkan dibandingkan penyakit yang disebabkan karena faktor syubhat. Naam. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat, karena kemaksiatan bisa dimungkinkan seorang untuk bertobat darinya karena menyadari itu dosa yang berhubungan dengan syahwatnya. Namun bid'ah la yutabu minha, sangat sulit seseorang menyadari itu sebagai kesalahan sehingga dia bertobat kepada Allah dari perbuatan bid'ahnya. Nah, ini berbahaya. Sehingga kita sebagai seorang muslim, terkhusus seorang muslimah, anti sebagai seorang muslimah, penting untuk kita terus-terus mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering-sering mengingatkan para sahabatnya di khutbah hajatnya. Di khutbah-khutbah hajat beliau sering beliau mengatakan na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung seluruhnya kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. Ini penting untuk terus kita ingat nasihat Nabi, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, untuk kita bisa lebih mengawasi amalan-amalan hati kita secara khusus, untuk kemudian melahirkan setelah pengawasan dan pengobatan tersebut amalan-amalan yang baik yang diwujudkan oleh badan-badan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada mudghah. Apabila baik, maka baik semua amalan dirinya. Ucapannya baik, perbuatannya baik, akhlaknya baik, seluruh amalan-amalan jasadnya. Ucapannya menjadi ucapan yang kotor, yang jorok. Amalannya melahirkan amalan yang menjijikan, penuh dengan kemaksiatan, tanpa ada rasa malu dia mewujudkannya. Tindak tanduknya demikian, akhlaknya apalagi, pergaulannya, wal'iyadzubillah. Ini semuanya disebabkan karena faktor rusaknya hati-hati para pelakunya. Dan mudghah tersebut itulah al-qalb, hati-hati manusia. Naam. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan 3 contoh dari jenis penyakit hati. Yang pertama ghaid, rasa marah. Dan yang kedua asyak, keragu-raguan. Dan yang ketiga adalah al-jahlu, kejahilan. Kita bacakan bab yang berikutnya. Asbabu taqallubi al-qalbi bainal marad wasyifa' wa atharu dhalika fi muwajahatil ma'siyah. Sebab-sebab berubahnya hati dari sakit dan obatnya. Sebab-sebab berbolak-baliknya hati antara sakit dan sembuh. Sakit dan sembuh. Nah, berbolak-balik. Terkadang sehat, terkadang sakit. Terkadang sakit, terkadang sembuh. Wa atharu dzalika fi muwajjahatil ma'siyah, ternyata dampak hati manusia itu berdampak terhadap diri-diri masing-masing mereka untuk menghadapi lajunya, derasnya kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati yang sehat ketika menghadapi kemaksiatan tentu lebih bisa menyelamatkan pelakunya dibandingkan hati yang sakit. Ini maksud dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bila mana ternyata hati yang sehat bisa menghadapi laju derasnya kemaksiatan, maka duhai sekiranya kita sebagai seorang muslim terus berharap dan terus mengobati hati-hati kita agar memiliki hati yang bersih, agar memiliki hati yang sehat, bersih dari noda-noda kotoran kemaksiatan yang mengotorinya. Kita bacakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal maradu dunal maut, dan penyakit, kalau di sini pembahasannya penyakit hati, itu bukan matinya hati. Hati yang berpenyakit beda dengan hati yang mati. Fal qalbu yamutu bil jahlil mutlaq, hati bisa menjadi mati disebabkan karena kejahilan yang mutlak, kejahilan yang betul-betul jahil. Orang itu betul-betul jahil dia. Nah, jahil mutlak, tidak ada ilmunya. Ini menyebabkan hati pelakunya mati, gelap, tidak ada cahayanya, tidak bisa menerangi pelakunya untuk dia bisa meniti siratal mustaqim, tidak bisa menerangi langkahnya untuk bisa terselamatkan dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Ini hati yang mati. Namun wa yamradu binaw'in minal jahri, hati itu akan sakit bila pada diri pelakunya terdapat satu jenis dari kejahilan, bukan jahil secara mutlak, tapi sebagian dari jahil menyebabkan akhirnya hati seseorang menjadi sakit. Sehingga keadaan hati ada kalanya mati, kata beliau rahimahullah, falahu maut. Ada kalanya marad, sakit, tidak mati. Ada kalanya syifa, sehat, sembuh, kuat, tidak mati, tidak pula sakit. Nah, dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita, hayatuhu wa mautuhu wa maraduhu wa syifa'uhu a'zamu min hayatil badani wa mautihi wa maraduhi wa syifa'ih. Hidupnya hati dan matinya hati serta sakitnya hati dan sehatnya hati itu lebih besar dibandingkan hidupnya badan atau matinya badan, sakitnya badan dan sehatnya badan. Nah, menunjukkan kalau semisal hati yang sehat, yang kuat, yang bersih, tidak ada penyakit yang mengotorinya, lebih besar, lebih bermanfaat, lebih baik dibandingkan sehatnya badan. Kalau demikian halnya, maka betapa besar ternyata peran hati ini pada diri pelaku-pelaku orang yang memilikinya. Dan memang demikian halnya, benar seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Karena kita melihat terkadang ada orang yang sehat jasmaninya, tidak pernah sakit, bahkan kalau lari kencang, ngomong juga keras, tapi ternyata sakit hatinya, itu juga ada. Ada pula sebagiannya yang sakit disebabkan karena faktor penyakit, demam, atau yang semisalnya menggigil badannya, tapi ternyata hatinya sehat. Hatinya sehat. Menunjukkan kepada kita bila ternyata sehatnya hati lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bermaslahat dibandingkan sehatnya badan, maka menerangkan kepada kita pentingnya kita sebagai umat manusia, terkhusus seorang muslim, agar benar-benar perhatian di dalam sebab-sebab yang bisa menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan hati-hati kita, sehingga bisa memilah yang benar sebagai benar, yang batil sebagai batil. Naam. Fahadha maradul qalb, dan penyakit hati ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, idza warada alaihi syubha au syahwa qawat maraduhu, apabila tertimpa oleh syubhat, kalau semisal penyakitnya itu berhubungan dengan syubhat, keraguan-raguan, terkena syubhat, maka akan semakin bertambah kuat penyakitnya. Tapi kalau semisal penyakit hati itu berhubungan dengan syahwat, ketika tertimpa kepada dirinya syahwat, kemaksiatan yang berhubungan dengan syahwat, juga akan semakin memperkuat sakitnya, akan semakin bertambah besar rasa sakitnya. Nah, ini menunjukkan dua fitnah yang menyebabkan sakitnya hati-hati seorang muslim, yaitu yang berhubungan dengan syahwat, yang berhubungan dengan syubhat, adalah fitnah yang sangat berbahaya, yang wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dengannya dan menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, seorang yang terkena penyakit yang berhubungan dengan syahwat, sebagai contoh kecenderungan kepada seorang yang bukan mahramnya, memang benar disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apabila terkena kepada dirinya penyakit yang berhubungan dengan syahwatnya, akan semakin bertambah kuat. Nah, bertambah kuat. Seorang yang ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan zina wal'iyadzubillah, ketika dia melihat adanya jalan untuk terjatuh ke dalam perkara zina tersebut sekecil apapun, maka akan semakin bertambah kuat penyakit yang ada di dalam kalbunya wal'iyadzubillah. Nah, sehingga bila seseorang berkeinginan untuk sembuh hatinya, apakah sembuh disebabkan karena penyakit hati yang berhubungan dengan syahwat atau berhubungan dengan syubhat, di samping nantinya beliau akan menguraikan secara gamblang jelas obat-obat menerapi hati yang sakit, namun yang perlu untuk kita ketahui secara bersama, di antara dari sebab menerapi penyakit hati yang seperti ini adalah menjauhi sebab dari sebab-sebab menguatnya penyakit hati-hati tersebut. Kalau semisal berhubungan dengan keraguan-raguan, maka tinggalkan berkawan dengan orang-orang yang mudah menyampaikan syubhat kepada kita, sehingga menyebabkan kita semakin bertambah ragu. Jangan menimba ilmu kecuali menimba ilmu dari seorang yang mendakwahkan kebenaran. Nah, tinggalkan menimba ilmu dari ahlil batil dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan hati ini dari penyakit-penyakit yang mengotorinya. Kalau semisal seseorang berkeinginan untuk sembuh dari penyakit syahwatnya, maka tinggalkan sebab dari sebab-sebab yang menyebabkan akhirnya semakin bertambah kuat syahwatnya. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan di sini, wa in hasalat lahu hikmatun wa mau'idhah kanat min asbabi salahihi wa shifaihi. Apabila hati ini terkena hikmah ayat-ayat Allah, dia pelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia resapi, dia fahami, ini hikmah. Kemudian mau'idhah, adanya seseorang yang memberikan arahan, motivasi, bimbingan, nasihat. Kanat min asbabi salahihi wa shifaihi. Ini semuanya adalah sebagai sebab menjadi baik dan sehat serta sembuh hati-hati seseorang. Nah, sehingga kita seyogianya di rumah-rumah kita sering membaca Al-Quran. Sering pula mempelajari, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dari cara di samping kita bisa mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, cara kita bisa mendapatkan bimbingan dari seorang yang bisa membimbing kita menuju siratul mustaqim adalah dengan talabul ilm, menimba ilmu. Kita akan diberikan mau'idhah hasanah, peringatan yang baik, bimbingan yang baik dari seorang mu'alim, dari seorang guru. Kita diingatkan, diberikan peringatan, diberikan bimbingan oleh seorang yang alim tersebut. Nah, sehingga dengan adanya hikmah yang kita baca, yang kita pelajari Al-Quran, yang kita tadaburi, yang kita resapi, akan menyebabkan hati-hati kita menjadi hati yang sehat, hati yang bersih dari noda-noda penyakit-penyakit yang mengotorinya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun Naam. Disebutkan dalam ayat ini agar supaya menjadilah apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah untuk orang-orang yang di dalam hati-hati mereka itu ada penyakitnya, sehingga bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan akan berdampak buruk pada mereka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Nah, menunjukkan apabila hati-hati seorang itu sehat, kuat, bersih dari penyakit-penyakit yang mengotorinya, maka godaan-godaan syaitan tidak akan memadzaratkannya, tidak akan bisa menyebabkan hati-hati tersebut menjadi rusak. Nah, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hati yang sehat, yang bersih, yang kuat, la tadurruhu fitnah madamati samawati wal ardh, tidak akan dimadzarati oleh fitnah apapun selama madamati samawati wal ardh, selama langit dan bumi ini masih ada, belum datang yaumil qiyamah. Yang demikian akan menjadi fitnah untuk orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, karena kata beliau rahimahullah, li'anna dhalika awratha subhatan indahum, karena yang demikian akan memberikan imbas adanya syubhat pada diri-diri mereka. Walqasiyatu qulubuhum liyalbisaha, dan pada hati-hati orang-orang yang dan pada hati-hati yang kering, yang berpenyakit, sehingga akan menyebabkan dia menyerap, menerima apa yang dilontarkan oleh syaitan tersebut. Faulaika qulubuhum dhaifatun bil mardhi, orang-orang ini yang Allah sebutkan mudah diganggu oleh syaitan, mudah digoda oleh syaitan, mudah difitnah oleh syaitan, adalah orang-orang yang hati-hati mereka lemah disebabkan karena penyakit-penyakit yang melemahkannya. Nah, lihat dampak buruk dari penyakit hati. Mudah dibisiki oleh syaitan. Ini berbahaya. Syaitan mudah memperangkapnya, sehingga menyampaikan kepada dirinya hal-hal yang akhirnya meluapkan perkara-perkara kebatilan, memunculkan ucapan-ucapan yang buruk, yang jelek. Ini semuanya disebabkan karena penyakit dan lemahnya hati tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Fasara ma alqa syaitanu fitnatan lahum, sehingga jadilah apa yang dilemparkan oleh syaitan menjadi fitnah untuk mereka. Wa haula kanat qulubuhum qasiyatun 'anil iman, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang hati-hati mereka kering dari iman. Hati-hati mereka kering dari iman. Fasara fitnatan lahum, sehingga jadilah itu sebagai fitnah untuk mereka. Maka dari itu penting untuk kita mengisi hati-hati kita dengan iman, dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan ridha dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada sekian banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah dan mendatangkan murka Allah, disebutkan di dalam nas dengan dinafikannya iman pada diri pelakunya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Rasul mengulang sabdanya 3 kali. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man, siapa mereka ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya, kejelekan lisannya di dalam memfitnah, kejelekan sikapnya dan perbuatannya. Yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya, menunjukkan orang ini adalah orang yang buruk muamalahnya dengan tetangga-tetangganya. Rasul mengatakan dia adalah orang yang tidak beriman. Ini sebagai misal disebutkannya kemaksiatan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla dengan dinafikannya iman. Menunjukkan mengisi hati dengan iman adalah sebagai sebab selamatnya hati ini dari tipu daya makar syaitan. Bila orang yang demikian Rasul mengatakan la yu'min, tidak beriman, menunjukkan yang melakukan sebaliknya adalah seorang yang tumbuh berkembang hatinya dengan iman. Nah, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-60. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah. Dan apabila tidak berhenti orang-orang munafiqun dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, wal murjifuna fil madinah, dan orang-orang yang menyebarkan berita dusta di kota Madinah. Naam. Allah sebutkan dengan lafaz wal fi qulubihim maradun, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Naam. Sehingga menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa taala. Penyebabnya adalah karena hati-hati yang sakit. Lam tamud qulubuhum kamauti qulubil kufari wal munafiqin. Hati yang sakit itu tidak mati seperti matinya hati-hati orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin. Sehingga beda hati yang sakit dengan hati yang mati. Kalau hati yang mati seperti hatinya orang-orang munafiqin dengan kemunafikan yang besar yang menyebabkan dia keluar dari Islam, tidak ada iman di dalam dirinya. Dan hatinya orang-orang kafir tidak ada iman di dalam dirinya sehingga dia memiliki kejahilan yang mutlak, jahil tentang Islam bil kulliyah, secara keseluruhan. Jahil tentang Allah Azza wa Jalla bil kulliyah. Ini hati yang mati. Dan ini lebih berbahaya dibandingkan hati yang sakit. Walaisat sahihatan salihatan kasalihi qulubil mu'minin. Dan hati yang sakit bukan hati yang sehat seperti sehat dan baiknya hati-hati orang-orang yang beriman. Bal fiha maradun wa syubhatun wa syahwat. Bahkan pada hati yang sakit terdapat penyakit, terdapat syubhat, terdapat syahwat. Nah, sehingga tidak sehat hati tersebut. Kemudian ayat yang menjelaskan hati yang sakit itu ada dalam Al-Quran adalah Surah Al-Ahzab ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Fayadma'u allazi fi qalbihi maradun." Ayat yang sebelumnya Allah perintahkan para wanita untuk menundukkan, merendahkan ucapan-ucapan mereka ketika berbicara dengan seorang pria yang bukan mahram. Naam. Karena suara wanita ini berbahaya dan bisa menjadi fitnah. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang mukmin, seorang mukminah untuk kemudian menundukkan suara-suara mereka. Dengan penjelasan yang tadi disebutkan juga sebagai perhatian untuk para santriwati-santriwati kita. Karena demikian pula para akhwat, karena posisi musola itu sangat dekat dengan banin. Ini saya menghimbau ketika terjadi pembicaraan agar yang pertama melirihkan pembicaraan-pembicaraan tersebut. Tidak pula berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang lepas, karena suaranya itu sangat terdengar, sangat terdengar di luar. Kalau semisal ingin berbicara, ya menyingkir, mungkin berbisik, ataukah mungkin bisa keluar. Apalagi pembicaraan-pembicaraan di malam hari. Ini terkadang sangat jelas sekali pembicaraan antara dua orang di musola ini berbahaya. Jangan sampai nantinya terdengar oleh banin sehingga menimbulkan fitnah. Karena saya pernah mendapatkan keluhan dari sebagian santri yang mengeluhkan terkadang para santriwati kita ini lepas kontrol ketika berbicara, lepas kontrol ketika tertawa, lepas kontrol ketika bercanda, sehingga terkadang sangat keras suaranya. Dalam keadaan suara-suara mereka, suara-suara yang layaknya suara yang bebas ya diucapkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, dan Allah Azza wa Jalla memberikan pada suara wanita ini ada unsur kelembutan berbeda dengan suara pria. Nah, ini waqi', ini terjadi. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang wanita untuk menundukkan suara-suara mereka ketika berbicara dengan seorang pria yang bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan al-mar'atu aurah, wanita itu semuanya adalah aurat. Mencakup pula suaranya. Ketika dia bersuara dengan suara mendayu-dayu, terkadang seorang pria terfitnah disebabkan karena hanya sekedar mendengarkan suara dari seorang wanita. Nah, terkadang seorang pria bisa menggambarkan, mengkhayalkan seperti apa wajah sosok sang wanita itu dengan suaranya. Walaupun pada kenyataannya terkadang berbalik 180 derajat antara suara dengan wajah. Nah, tapi tak dibungkiri yang namanya suara memiliki dampak yang berbahaya dari munculnya fitnah-fitnah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Tayib, kita kembali kepada kitab. Allah berfirman, fayadma'allazi fi qalbihi maradun. Allah perintahkan para wanita untuk menundukkan suara-suara mereka karena akan menyebabkan para lelaki yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit memiliki rasa hasrat pada sang wanita tersebut dengan hasrat yang tercela. Marad di sini Syekhul Islam menyebutkan adalah maradu syahwat. Marad disebabkan karena syahwat. Naam, yang nantinya akan melahirkan perzinaan. Waliyadzubillah. Bikhilafil qalbi fa innal qalba sahih law ta'arradallahu lahu al-mar'ah lam yaltafit ilaiha. Menunjukkan hati yang sehat dalam hadis ini, keterbalikan dalam ayat ini menunjukkan hati yang sehat. Walaupun seorang wanita berupaya untuk menggodanya, maka tidak akan terpengaruh pada godaan sang wanita tersebut ini bila hatinya sehat. Tapi bila hatinya sakit, berbeda dengan keadaan dirinya. Bikhilafil qalbil marid bisyahwa, berbeda dengan hati yang sakit disebabkan karena syahwat. Fa innahu li dhafihi yamilu ila ma yu'ridu lahu min dhalika bihasabi quwwatil mardi wa dhafihi. Karena hati itu sakit disebabkan karena syahwat, kelemahan, sehingga memiliki kecenderungan dari sisi kadar dan besarnya sesuai dengan kuat dan lemahnya penyakit syahwat tersebut. Semakin kuat penyakit syahwatnya sehingga sampai terjatuh ke dalam perzinaan. Waliyadzubillah. Semakin lemah, maka akan semakin lemah pula dari tahap imbas penyakit tersebut. فَإِذَا خَضَعْنَا بِالْقَالِ طَمَعَ الَّذِي قَلْبُهُ مَرَضٌ. Bila seorang wanita menundukkan suara-suara mereka, maka akan menyebabkan hati-hati yang di dalam hati itu ada penyakit syahwat, memiliki tamak, hasrat yang tercela pada diri sang wanita tersebut. Nah, baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Wal afu minkunna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.